Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Ketika Anda dilahirkan ke dunia ini, Anda memulai perjalanan kehidupan Anda, mengarungi samudra kehidupan. Anda dilahirkan, diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala ke dunia ini untuk menjalani hidup sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, beribadah kepada-Nya semata sesuai dengan tujuan penciptaan Anda. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Ketika engkau dilahirkan, Anda memulai perjalanan hidup ini. Maka mahabbatullah adalah yang memimpin, membawa Anda untuk melanjutkan perjalanan menyeberangi samudra kehidupan ini. Sedangkan roja, harapan Anda kepada Allah tabaraka wa ta'ala akan rahmat. Keutamaannya, serta takut Anda akan azab dan siksanya, laksana dua sayap. Ia akan menyeimbangkan langkah Anda ketika menyeberangi samudra kehidupan ini menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika mahabbah itu tidak ada, maka tidak ada lagi yang akan menuntun Anda untuk menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Anda akan buta. Bayangkan seekor burung ketika kehilangan kepala, bahkan dia akan mati, tidak ada lagi kehidupan. Dia tidak akan dapat melanjutkan perjalanan. Saat roja dan khauf atas salah satu darinya melemah, Anda seperti seekor burung yang patah salah satu sayapnya. Berusaha untuk terbang sampai ke tujuan, tetapi tidak sanggup. Bangkit, bangun, terbang, jatuh, terbang, jatuh. Apalagi kalau keduanya patah. Maka dia akan jatuh dan menjadi mangsa syaitan-syaitan yang akan melahap. Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika Anda dalam kandungan ibu Anda, taubahnya Anda seperti berada di sebuah dermaga bersiap-siap untuk memulai perjalanan. Saat Anda dilahirkan, perjalanan pun dimulai. Maka di tengah samudra kehidupan itu, ombak, gelombang, badai menjadi ujian bagi Anda. Menguji keteguhan iman Anda, ketegaran Anda meniti jalan yang lurus menuju tujuan itu. Kita harus paham dari mana kita memulai dermaga mana kita memulai perjalanan ini. Kita harus mengerti dan paham apa tujuan yang akan kita capai. Kemudian bahtera apa yang akan kita gunakan untuk mengarungi samudra ini. Kemudian apa bekal kita di tengah perjalanan. Kita diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tujuan kita adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Kita hidup hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Hidup dan mati kita semuanya adalah untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Ketakwaan yang merupakan Islam secara keseluruhan menjadi bekal kita dalam mengarungi samudra. Al-Quran dan Sunnah adalah bahtera yang akan membawa kita. Mari, saudaraku, arungi samudra kehidupan ini dengan penuh cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dengan rojak dan khauf yang menjaga keseimbangan kapal Anda, dengan bekal ketakwaan, berhati-hati dalam kehidupan, kesabaran, ketegaran, keistiqomahan menghadapi ujian dan cobaan, berpandukan kepada ilmu yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perjalanan Anda akan dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan gelombang badai di lautan akan bisa Anda lalui, sehingga akhirnya ketika pertama kali kaki Anda menjejak sorga, saat itu Anda akan beristirahat, menikmati buah dan hasilnya, melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala di sorga. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.